Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Mati pun rela, asal jangan kau hina. Aku menjual cinta karena rupiah. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Terima kasih. Indosiar.